Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-124 dan 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama su'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya dijadikan hari Sabtu sebagai perkara yang diperselisihkan atas mereka. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Rabbmu akan menghukumi perselisihan yang mereka lakukan besok pada hari kiamat nanti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yaqulu ta'ala innama ju'ila as-sabtu ay fardhon 'alal ladzina ikhtalafu fi hina dhallu al-yawmil jum'ah wahum al-yahud fasara ikhtilafuhum sababan di ay yajiba alaihim fis sabti ihtiramuhu wa ta'dimuhu wa illa fal fadilatul haqiqatu liyawmil jum'ah alladhi hadallahu hadil ummata ilaihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun fayubayyinu lahumul muhiqqa minal mubtil wal mustahiq lis-sawab mimman istahaqqal iqab. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari Sabtu dijadikan sebagai perkara yang wajib untuk dihormati, diagungkan bagi orang-orang yang berselisih tentang hari Sabtu. Ketika mereka sesat tentang perkara hari Jumat, dan yang dimaksud mereka di sini ialah orang Yahudi, maka perselisihan mereka itu menyebabkan hari Sabtu diwajibkan untuk mereka menghormatinya dan mengagungkannya. Padahal keutamaan yang sebenarnya itu ada pada hari Jumat, yang mana Allah Ta'ala memberi hidayah umat Islam ini untuk mengagungkannya. Dan sesungguhnya Rabbmu pasti akan menghukumi atau memutuskan perkara mereka pada hari kiamat nanti atas apa yang mereka perselisihkan. Allah akan menjelaskan kepada mereka mana yang benar, mana yang batil. Mana yang berhak mendapatkan pahala, mana yang berhak mendapatkan hukuman. Nah, ayat berikutnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah manusia untuk mengikuti jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan mau'idu hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Rabbmu yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan yang lebih tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ai liyakun du'auka lil khalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbikal mustaqim al mustamili alal ilmi nafi wal amali salih bil hikmah, ai kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qabulihi wa qiyadihi. Artinya, hendaknya dakwahmu kepada makhluk, baik yang muslim maupun yang kafir, ketika engkau ajak ke jalan Rabbmu yang lurus, yang mencakup ilmu yang bermanfaat dan ilmu amal sholih, maka dengan cara yang hikmah. Artinya, setiap orang didakwai sesuai dengan keadaannya, pemahamannya, penerimaannya, dan ketundukannya. Wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi la bil jahli. Termasuk dari hikmah adalah berdakwah dengan dasar ilmu, tidak dengan dasar kebodohan. Wal bada'atu bil aham fal aham wa bil aqrab ila al adhan wal fahmi wa bima yakunu qabulu atamma wa bi rifqi wal lin fa in qada bil hikmah fa illa fa yantaqidu ma'ahu bid da'wati bil mau'izatil hasanah wa huwa al amr wa nahyu al makrun bit targhibi wa tarhib. Termasuk hikmah juga memulai dakwah dengan sesuatu yang terpenting sebelum yang penting lainnya. Yang paling bisa dipahami, yang paling sempurna untuk diterima, juga dengan cara lemah lembut. Jika yang kita ajak tadi tunduk dengan kebenaran, dengan cara hikmah yang kita sampaikan, maka itulah yang dimaksud. Namun jika tidak bisa menerima, maka baru kita beralih, berdakwah kepadanya dengan mau'idu hasanah, yakni menyampaikan perintah dan larangan yang disertai dengan at-tarhib, anjuran, dan at-tarhib itu sesuatu yang berisi ancaman. Imma bima tastamidu alil awamir minal masalih wa tidadiha wa nawahi minal madar wa tidadiha wa imma bidikri ikrami man qama bidinillah wa ihanati man lam yakum bih. Nah, mau'idhoh hasanah bisa jadi dengan menyampaikan perintah-perintah yang membawa maslahat dan macam-macamnya. atau menyampaikan larangan-larangan dan bahayanya serta macam-macamnya. Bisa juga dengan menyebutkan kemuliaan yang akan didapat bagi orang yang mau melaksanakan agama Allah. Dan menyebutkan juga kehinaan yang akan didapat bagi yang tidak mau mengamalkannya. Wa imma bidzikri ma a'addallahu lit-ta'iina minas thawabil 'ajili wal ajil. Wa ma a'adda lil 'asina minal 'iqabil 'ajili wal ajil. Bisa juga dengan menyampaikan apa yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang mentaatinya berupa pahala dunia dan akhirat, atau menyampaikan apa saja yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bermaksiat berupa hukuman dunia dan akhirat. Fa in kana al-mad'u yara anna ma huwa 'alai haqq aw kana da'iya lil-batil fa yujadalu billati ahsan wa hiya turuq allati takunu ad'a listijabatihi aqlan wa naqla. Jika yang kita ajak merasa dia berada di atas kebenaran, atau dia adalah da'i yang menyeru kepada kebatilan, maka perlu diadakan dialog atau diskusi yang lebih baik, yakni dengan cara-cara yang menurut akal dan nakal bisa diterima olehnya. Wa min dalika al-ihtijaju alaihi bil adillati allati kana ya'taqiduha fa innahu aqrabu ila husulil maqsud wa alla tu'addiya al-mujadalat ila khisamin aw mushatamatin tadhabu bimaqsudiha wala tahsulul fa'idatu minha bal yaqulul qasdu minha hidayatal khalqi ilal haq wal mughalabah wa nahwiha. Termasuk jidal billati ya ahsan adalah menggunakan hujah lawan yang diyakininya, karena cara semacam ini lebih mendekatkan diri kepada tujuan yang dimaksud. Dan jangan sampai mujadalah menyebabkan pertengkaran dan caci makian yang menyebabkan hilang tujuan semula, tidak mendapatkan faedah. Jidal yang lebih baik tujuannya ialah untuk menunjukkan makhluk ke jalan yang benar, bukan untuk menang-menangan atau semisalnya. Wa qawluhu inna rabbaka hu a'lamu bima dhalla an sabilihi alima as-sabab alladhi addahu dhalalatahu alima as-sabab alladhi addahu ila dhalal wa alima a'malahu al-mutarattabah ala dhalalatih wa wa sayujazihi 'alaiha wa huwa a'lamu bil muhtadin alima annahum yasluhuna lil hidayati fahadahum thumma manna 'alaihim fajtabahum. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Allah mengetahui sebab orang itu lebih memilih kepada kesesatan. Allah tahu amalan-amalan yang menyebabkan dia sesat, maka Allah akan membalas atasnya. Allah juga lebih tahu siapa yang layak mendapat petunjuk. Allah mengetahui mereka-mereka yang layak mendapatkan hidayah, maka Allah memberi hidayah mereka kemudian memberi karunia mereka dan memilih mereka sebagai ahlus sa'adah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita membaca dua ayat, yakni ayat yang ke-124 dan 125 dalam surah An-Nahl, dan juga membaca penjelasan dari tafsir Sa'di, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Naam, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qawluhu ta'ala, innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi, al-muradu biha'ula al-yahud nah. Sesungguhnya ditetapkannya hari Sabtu untuk diagungkan atas orang-orang yang berselisih tentangnya. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah, mereka yang berselisih di sini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Asaniyah, faedah yang kedua. Wa fi ikhtilafihim fi sabti thalathatu aqawil. Wa fi ikhtilafihim fi sabti thalathatu aqawil. Ahaduha anna ba'dahum ja'alahu a'zamal ayyami hurmatan. Di annallaha faragha min khalqil asya'i fihi. Anna ba'dahum ja'alahu a'zamal ayyami hurmatan li'anna allaha faragha min khalqil asya'i fihi. Asani anna ba'dahum ja'alal ahada a'zama hurmatan minhu. Li'anna allaha ibtada'a khalqal asya'i fihi. Anna ba'dahum ja'al al-ahada a'zama khurmatan minhu. Li'anna allaha ibtada'a khalqal asya'i fihi. Asali annahum adalu pakai ain. Adalu amma umiru bihi. Annahum adalu amma umiru bihi. Min ta'dhimil jumu'ati. Min ta'dhimil jumu'ati. Taghliban li hurmati sabti wal ahad. Taghliban li hurmati sabti wal ahadi. Qalahu Mujahid wa Ibnu Zaid. Nah, perselisihan orang Yahudi tentang hari Sabtu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang paling mulia, paling suci. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan segala sesuatu pada hari Sabtu. Nah. Yang kedua, sebagian orang Yahudi menjadikan hari Ahad sebagai hari yang paling suci dan mulia. Dibandingkan hari Sabtu. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan sesuatu pada hari Ahad. Dimulai menciptakan sesuatu hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selesainya Sabtu. Tapi mulai menciptakan sesuatu di alam semesta ini pada hari Ahad. Sehingga Ahad itulah yang paling mulia. Yang harus diagungkan. Menurut sebagian orang Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Yahudi tidak mau menghormati hari Jumat. Padahal mereka diperintah memuliakannya. Dengan alasan hari Sabtu dan Ahad itu lebih mulia. Pendapat Mujahid dan Ibnu Zaid. Intinya, penetapan hari Sabtu sebagai hari yang paling mulia, hari yang diagungkan, nah, itu diperselisihkan di kalangan orang Yahudi sendiri, ya. Nah, padahal seandainya mereka mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hari Jumat, maka hari Jumat itu paling mulia di antara hari-hari yang lain. Namun mereka tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih hari Sabtu atau hari Ahad. Baik. Asalisa. Faedah yang ketiga. Yaumul Jum'ati afdalul ayyam. Lidhalika atau walidhalika, siapa walidhalika, hadallahu hadil ummah ilaihi. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah umat Islam ini untuk memilih hari Jumat sebagai hari yang dimuliakan, yang diagungkan, ya. Naam. Baik. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Anna tariqat ad-da'wah ilallahi, anna tariqat ad-da'wati ilallahi salah satu anwa'in. Wahia bil hikmati wal mu'idatil hasanah wal jidal billati ya ahsan. Metode dakwah ke jalan Allah ada tiga macam. Yang pertama ialah bil hikmah. Yang kedua ialah al-mu'idah al-hasanah. Yang ketiga ialah al-jidal billati ya ahsan. Naam. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Annal murada bil hikmati salah satu aqwal. Annal murada bil hikmati salah satu aqwalin. Ahaduha annaha al-Qur'anu. Rawahu Abu Salih an Ibni Abbas. Asani al-fiqhu. Al-fiqhu. Qalahu Ad-Dhahhak an Ibn Abbas. Asalis an-nubuwah. An-nubuwatu. Dzakarahu az-Zajjaj. Dzakarahu az-Zajjaj. Yang dimaksud dengan metode bil hikmah ada tiga pendapat. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Yakni menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskannya dengan baik. Ini berarti cara dan metode dakwah. Nah, yang kedua, metode Al-Hikmah yang dimaksud ialah dengan metode Al-Fiqhu. Menjelaskan dan memahamkan umat tentang agama Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam disampaikan, dipahamkan, ya. Naam. Ini pendapat atau hak dari Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, metode bil hikmah ialah an-nubuwah. Jadi metode kenabian. Yang ini disampaikan seperti cara Nabi menyampaikan dakwah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Bil hikmati ay kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qabulihi wa qiyadihi. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, Yang dimaksud dengan bil hikmah adalah setiap orang kita dakwai sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan tingkat pemahamannya, sesuai dengan apakah dia mau nerima atau tunduk dengan dakwah. Jadi sesuaikan dengan apa ini? Sikon masing-masing yang didakwai. Nah, baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Annal murada bil mau'idatil hasanah salah satu aqwalin. Ahaduha mawa'idzul Qur'ani mawa'idzul Qur'ani qalahu Abu Shalih an Ibn Abbas Asani al-adabu al-jamilu al-adabul jamilu alladhi ya'rifunahu al-adabul jamilu alladhi ya'rifunahu qalahu Ad-Dhahhak an Ibn Abbas qalahu Ad-Dhahhak an Ibn Abbas ats-tsalits bima fihi min al-amri wan nahyi bima fihi min al-amri wan nahyi qalahu muqatil Nah, yang dimaksud dengan metode al-mu'idho al-khasanah ini ada 3 pendapat. Yang pertama ialah dengan menggunakan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Jadi menyampaikan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Ini termasuk metode dakwah. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibn Abbas. Yang kedua, dengan adab yang baik yang biasa mereka kenal. Jadi cara mau itu hasanah itu ialah dengan teladan, ya. Nasihat yang baik yang dimaksud ialah dakwah dengan cara memberi contoh atau teladan yang baik dengan adab-adab yang baik yang ma'ruf. Ini pendapat atau hak dari Ibn Abbas. Pendapat yang ketiga adalah menyampaikan perintah dan larangan. Jadi perintah-perintah agama disampaikan. Larangan-larangan agama disampaikan. Termasuk metode dakwah bil mau'idatil hasanah. Ini pendapat Muqatil. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Bil mau'idatil hasanah wa huwa al-amr wan-nahyu al-makrunu bit-targhibi wat-tarhib. Metode mau'idatil hasanah itu ialah menyampaikan perintah dan larangan disertai dengan at-targhib, anjuran-anjuran, dan at-tarhib, yakni menakut-nakuti dengan ancaman. Ancaman neraka, ya, bagi yang tidak melaksanakan kewajiban. Taib. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Fa'idah yang ketujuh. Annal murada bil jidal billati hiya ahsan. Arba'atu aqwalin. Ahaduha jadilhum bil Qur'ani Astani bila ilaha illallah bila ilaha illallah ruwiya al-qawlani an Ibni Abbasin. Ruwiya al-qawlani an Ibni Abbas. Pendapat yang kedua ialah, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan memahamkan la ilaha illallah. Dua pendapat tadi, yang pertama sampai yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Asalis, jadilhum. Ghayra faddin wala ghalidin. Jadilhum. Ghayra faddin wala ghalidin. Wa'alin lahum janibaka. Wa'alin lahum janibaka. Qalahu Az-Zajjaj. Pendapat yang ketiga, debatlah mereka dengan cara yang tidak kaku dan tidak kasar, yakni engkau harus bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, ketika dialog, diskusi, tidak kaku, tidak keras, tidak kasar, tapi bersikap lemah lembut. Ini pendapat Az-Zajjaj. Ar-Rabi. Ala qadri ma yahtamiluna. Ala qadri ma yahtamiluna. Ala qadri ma yahtamiluna. Zakarahu al-Mawardi fi tafsirih. Zakarahu al-Mawardi fi tafsirih. Yang keempat ialah berdebat dengan cara yang lebih baik ialah berdebat dengan materi yang memungkinkan untuk bisa mereka pahami, ya, dengan bahasa yang memungkinkan untuk mereka pahami. Nah, pendapat yang keempat ini disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها. فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى خُصُولِ الْمَقْصُودِ وَأَلَّا تُؤَدِّيَ الْمُجَادَلَةُ إِلَى خِصَامٍ أَوْ مُشَاتَمَةٍ تَذْهَبُ بِمَقْصُودِهَا wala tahsulul faidatu minha bal yakunul qasdu minha hidayatal khalqi ilal haq lal mughalabah wa nahwaha. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, termasuk debat dengan cara yang lebih baik ialah kita menggunakan hujah lawan untuk membantahnya. Hujah yang diyakini oleh lawan untuk membantah mereka sendiri. Cara ini terbukti lebih bisa mencapai tujuan. Termasuk juga debat yang lebih baik ialah debat yang tidak sampai menimbulkan pertengkaran atau caci maki yang bisa menghilangkan tujuan dari debat itu, juga menyebabkan tidak berfaedah debatnya. Tujuan debat yang baik adalah untuk menunjukkan makhluk ke jalan yang benar, bukan untuk menang-menangan atau yang semisalnya. Nah, baik. Tentu dalam debat kadang sampai naik volumenya, itu biasa, wajar, karena masih dalam posisi mempertahankan argumen masing-masing. Tapi begitu nampak kebenaran, maka harus diterima. Ya, karena tujuannya bukan untuk menang-menangan, lal mughalabah. Nah, itu debat yang baik. Dialog yang baik. Kalau memang salah, akui salah. Kalau memang lawan debatnya itu lebih kuat argumennya, maka diikuti hujahnya, ya. Nah, tujuannya ialah untuk mencari al-haq, bukan untuk menang-menangan, ya. Nah, kalau untuk menang-menangan berarti jidal yang tercela, madmum. Nah, baik. Karena jidal bilatiyah ahsan ini ditujukan untuk orang-orang khusus. Imma dia itu yaro annama huwa alai haq, bahwa yang selama ini dia yakini, yang dia pahami itu benar. Sehingga untuk merubahnya, kita juga harus apa ini? Harus kuat argumennya. Jadi harus memaklumi kalau orang itu sedikit membantah. Ya, karena memang dia selama ini sudah meyakininya dah lama. Untuk merubahnya dalam waktu singkat, itu enggak bisa kecuali dengan tahapan yang bagus. Makanya namanya jidal bilatihi ahsan. Atau orang tadi adalah da'ilal batil, yang menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Maka kita harus bertahap untuk meluruskan penggunaan dalil itu. Menggunakan hujjah lawan untuk membantahnya sendiri. Nah, baik, barakofikum. Gak bisa kita bilang, kok gak tadi-tadi kamu menerima. Duh, ya gak bisa mas. Selama ini saya mengaku itu benar. Ya, maka harus ada dialog. Ya, nah. Tapi tujuannya ialah mencari yang benar. Bukan, apa ini, mughal apa, menang-menangan. Kalau menang-menangan, sampai tengkar, ah ini gak boleh. Dihentikan. Ya, dihentikan. Jangan diteruskan. Barakofikum. Wajadilhum biladi yaksan. Termasuk metode dakwah. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum. Dimana kulluha min aw an Ibn Abbas lakin mukhtalafa. Oh, nah. Kenapa semua kok kalau tafsir selalu dari Ibn Abbas tapi kok beda-beda? Nah, itu namanya perbedaan yang sifatnya saling melengkapi. Enggak masalah, ya. Nah, dari satu kesempatan Ibn Abbas menyampaikan dengan contoh ini tafsirnya. Itu namanya tafsir fitamsil, dengan cara apa ini memberi contoh. Nah, jadi enggak masalah. Kalau tidak bertentangan, saling melengkapi. Ustaz tadi pada faedah kedua menggunakan istilah aqawil, bukan aqwal. Apa bedanya? Sama. Saya tadi tidak membaca aqwal karena menukil dari tafsir Al-Mawardi pakai aqawil. Ya, na'am. Ya, saya sampaikan aqawil sama, ya. Aqawil sama aqwal sama. Ya, bedanya cuma wazannya saja. Nah. Ustaz mau tanya, al-jidal billati hiya ahsan itu untuk berdebat dengan siapa? Tadi itu kan dijelaskan oleh Syekh Asadi, yaitu untuk orang khusus, ya kan? Orang yang menganggap bahwa apa yang ia yakini selama ini benar, padahal salah, ya. Kita ingin membenarkannya, maka butuh dengan apa ini dialog, diskusi dengan cara yang lebih baik, ya. Nah, yang menyebabkan dia mau kembali kepada apa ini? Al-Haq. Tentunya kita harus menguasai hujah kita dan hujahnya dia. Supaya dia sadar kalau apa yang diyakini selama ini salah. Nah, ya butuh waktu. Gak bisa langsung. Atau yang kedua, orang itu dai kepada kebatilan. Ya. Nah, maka kita apa ini? Bantah. Nah, tulisan-tulisannya atau kita bantah ceramah-ceramahnya karena menyesatkan dengan hujjah dan burhan, hujjah wal bayan yang jelas, yang bagus, ya. Nah, sehingga umat bisa membandingkan, oh ini dalilnya ngawur, saya nanya sendiri, yang ini mantap, gitu, ya. Nah, seperti itu. Barakallahu. Tadi disebutkan anna ba'dhum sya'alahu a'dhamal ayami hurmatan. Lafaz hurmatan i'rabnya sebagai apa? Nah. Apa? Tamyiz, ya. Naam, barakallahu. Kalian sudah mahir i'rabnya, ya. Naam, insyaallah. Alhamdulillah, ya. Naam. Kita khatam syurminya, ada yang khatam tamimah, ada khatam alfiyah. Naam. Baik, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, dari situ nanti akan muncul santri-santri yang berbakat dalam bidang nahwu ya, yang lebih tajam nahwunya, lebih kritis ya, lebih mantap ya. Nah, yang kita harapkan para fikum. Lama-lama nanti saya di depan kalian seperti sangat kecil ya. Nah, seperti semut dengan gajah. Secara keilmuan, kalau secara badan saya masih kayak gajah ya. Nah, kalau secara keilmuan ya. Nah, jadi nanti kemungkinan hari berganti hari ya. Nah, kekurangan, kelemahan yang ada pada saya ya, walaupun ngajar lama, akan semakin banyak terkuat ya. Nah, saat itu dialami oleh para ulama pendahulu kita ya. Mereka itu ahli nahwu, padahal pakar nahwu ya. Ketika karya-karyanya sudah bermunculan, pasti ada apa yang mengkritik, mentahkik ya. Nah, baik, akan semakin tahu ya, ternyata banyak kekurangannya, banyak kesalahannya ya. Nah, farfikum, sehingga perlu pembenahan, kebaikan, tasih, takhid, dan lain-lain. Farfikum ya. Nah, sebagaimana yang pernah saya ceritakan di Dars Host ya. Nah, si Bawai itu kan tokoh nahwu ya, pakar nahwu yang jadi rujukan dalam nahwu. Tapi Ibnu Taimiyah mengkritiknya ya, menjumpai kesalahan lebih dari 40 masalah ya. Taib itu si Bawai. Nah, kalau saya, wah, gak ada babanya. Berarti kalau ada yang kemudian mengkritisi tulisan-tulisan atau apa yang saya sampaikan, lebih wajar lagi ya. Nah, parfait. Insyaallah saya ucapkan jazakumullah khair kalau ada yang mau mengoreksi, mau meluruskan ya. Nah, tapi kalau sampai ada masalah, misalkan kok saya sudah lama penjelasannya sama, kok ternyata antum anggap salah, barakofikum, kalian butuh untuk meluruskannya. Nah, butuh adanya apa ini? Al-jadal bilati ya ahsan. Ya, mana gitu ya. Nah, tapi kalau ketemu yang benar itu, maka wajib kita rujuk kepada apa ini? Al-haq ya. Nah, walaupun yang menyampaikan ialah orang yang ada di bawah levelnya atau muridnya sendiri. Ya, nah, kita harus lapang dada untuk rujuk kepada al-haq. Tapi wajar kalau sampai ada jidal bilati ya ahsan. Kenapa ini? Sudah lama tetap seperti itu. Kan meyakini bahwasanya itu benar, ya kan? Nah, untuk merubahnya enggak bisa langsungan. Betul apa ini? Jidal bilati ya ahsan. Nah, taib barakakum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.